Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Wa nahu 'indi dirhamun wa li watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Kadza idza 'ada 'alayhi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru. Kadza idza istawjaba tasdira ka'ina man 'alimtuhu nasira. Wa khabar al mahsuri qaddim abada kama lana illa ittiba'u ahmada. Wa nahwa indi dirhamun wali watar, dan contoh indi dirhamun wali watar multazamun, contoh ini multazamun fihi, diharuskan padanya taqaddumul khabar, untuk khabar didahulukan. Kadza idza 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi 'anhu mubinan yukhbaru, demikian pula apabila kembali kepada khabar dhamir yang bersama mubtada, yang dia mubtada itu dikhabari dengannya. Kadza idza istajibu tasira, demikian pula apabila dia istajibu tasira, khabar itu menuntut untuk ditempatkan di awal. Kaaina man 'alimtuhu nasira, seperti isim-isim istifham di antaranya aina man 'alimtuhu nasira, dan yang lainnya masih banyak, isim syarat, ta'ajjub dan yang lainnya. Kaaina man 'alimtuhu nasira. Wa khabar al-mahsur qaddim abada, khabar dari mubtada yang dihasr qaddim abada, maka khabarnya ya dahulukan senantiasa. Kama lana illa tibau ahmada, sebagaimana contoh malana illa tibau ahmada, tidak ada wajib atas kami kecuali tibau ahmada, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, semoga sudah jelas insyaallah. Wa nahu indi nahu mubtada khabari multazamun, kemudian indi dirhamun ataupun nahu masuk kepada al-qawla al-mahduf nahu qawlika, indi dirhamun indi khabar muqaddam, dirham mubtada muakhir, ya, di sini wajib didahulukan khabarnya indi dirhamun, ya, karena mubtadanya nakirah tidak ada musawir bersamanya. Demikian pula wali watar, ya, multazamun, diharuskan pada contoh tersebut, yakni mubtada yang dia nakirah tanpa musawir bersama khabar yang berupa syibu jumlah, dzaraf atau jar wal majrur, diharuskan padanya untuk khabar didahulukan. Demikian pula apabila bersama mubtada ada dhamir yang kembali kepada khabar, ya, bersama mubtada ada dhamir yang kembali kepada khabar, maka khabarnya harus didahulukan. Kadza idza istajibu tasira, demikian pula apabila khabarnya menuntut untuk ditempatkan di hadap, di depan, ya, kaaina man 'alimtu nasira, aina di sini mubtada, ya, mubtada muqaddam, apa, khabar muqaddam didahulukan karena dia sebagai isim istifham, ya, man 'alimtu, man di situ sebagai mubtada muakhir, ya, 'alimtu nasira, alima fi'il madhi yang butuh kepada dua maf'ul, ha maf'ul yang pertama, nasira maf'ul yang kedua. Wa khabara mahsuri qaddim abada, khabara mansub sebagai maf'ul bi muqaddam dari qaddim, aslinya qaddim khabara mahsur, dahulukan khabar dari mubtada yang di hasr selalu abada dzaraf mansub. Kama lana illa tibau ahmada, seperti contoh ka qaulika malanat itibau ahmada, ya, makna fiyah lana al-jar wal-majrur, khabar muqaddam متعلق محذوف إلا حرف استثناء اتباع أحمد اتباع مبتدا. أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث. اليوم الناظم mengisyaratkan pada bait-bait ini kepada macam yang ketiga, yaitu kewajiban untuk mendahulukan khabar. Dan beliau menyebutkan annahu yajibu fi arba'ati mawadhi', maksudnya wajib khabar didahulukan pada empat tempat. Hal awalu, yang pertama, an yakuna al-mubtada'u nakiratan laysa laha musawwirun illa taqaddumul khabar. Yang pertama, mubtadanya nakirah, tidak ada bersamanya musawih yang membolehkan datangnya mubtada kecuali sekedar taqaddum al-khabar, ya, didahulukannya khabar. Wal-khabaru dharfun aw jarun wa majrur, sedangkan khabarnya adalah dharf dan jar majrur. Nahu indaka rajulun, ya, indaka rajulun, indaka dharf, dharf makan, mansub wa alamatun nasbihi al-fathah, الظاهر على آخره وهو مضاف على كف ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه الظرف نشيب جملة متعلق بمحذوف خبر مقدم رجل مبتدا مؤخر مرفوع وفي الدار امرأة رمي سبري تهدي حيث جل سيني كاتغان الجر والمجرور فيجب تقديم الخبر هنا maka di sini wajib khabar didahulukan fala taqul tidak boleh engkau katakan rajulun indak ada seorang laki indak di sisimu maksud kamu demikian tapi tidak boleh karena di situ ada apa kerancuan dengan sifat memungkinkan untuk indak di era sebagai sifat dari rajulun seorang laki-laki ada di sisimu wala maratun fid dar ini juga tidak boleh wa ajma'u hatu wal arabu ala man'i dzalik ahli nahu dan orang Arab bersepakat untuk melarang hal itu. Ya ini didahulukannya. Mubtada dalam keadaan dia nakirah tanpa musawir. Kemudian khabarnya dharaf. Wa ila hadha asyara biqawlih. Kepada ini An-Nazim mengisyaratkan dengan ucapannya. Wa nahu indi dirhamun wali watar al-bayt. Fa'inkana alin nakirah musawir jazal amran. Adapun kalau nakirahnya memiliki musawir. Ya, yang membolehkan datangnya ia nakirah. Maka boleh padanya dua sisi. Yang pertama sesuai dengan hukum asal yaitu mubtadanya didahulukan. Rajulun dharifun indi. Dharif sudah pernah kita lihat kenapa mana ya? Orang yang bagus, yang kebagusannya tampak pada apa? Wajah ya. Wa indi rajulun dharifun, indi rajulun dharifun. Boleh dikatakan rajulun dharifun indi atau indi rajulun dharifun. Ya, hukum asalnya mubtada didahulukan. Rajulun dharifun indi. Ya. Indi rajulun dharifun. Kalau mau dibalik, enggak mengapa. Tapi biasanya untuk hasar ya, kalau didahulukan apa yang haknya diakhirkan. Ada makna hasar ataupun ihtimam. Al-Thani yang kedua. An-Yishtamil al-Mubtada'u ala dhamirin ya'udu ala syai'in fil khabar. Agar tempat yang kedua dari harusnya khabar didahulukan dari mubtada yaitu agar mubtada mencakup dhamir yang kembali kepada sesuatu dari khabar. Ya, contoh fi dari sahibuha di rumah itu ada sahibuha pemiliknya. Di sini mubtadanya sahibuha bersamanya ada dhamir ha yang kembali kepada sesuatu dari makna khabar. Ha kembali kepada ad-dar. Tentunya ad-dar bagian dari fid-dar ya kan. Fid-dar di dalam rumah, ad-dar dalnya saja. Fasahibuha mubtada maka sahibuha i'rab mubtada wa dhamirul muttasil bihi raji' ila dar dan dhamir muttasil yang bergandengan dengan mubtada itu kembalinya kepada ad-dar wa huwa juz'un min al-khabar dan dia ha dhamir ha itu bagian dari khabar khabarnya fid dar adapun ha kembali kepada ad-dar itu bagian dari fid dar fala yajuzu ta'khiru khabar tidak boleh untuk khabar diakhirkan dalam contoh ini dengan dikatakan sahibuha fid dar enggak boleh sahibuha fiddar. Kenapa? Li'alla ya'udha dhamir ala muta'akhirin lafzan wa rutbah. Agar jangan sampai dhamirha kembali kepada sesuatu yang diakhirkan. Dari sisi lafadnya dan rutbahnya. Dari sisi lafadnya kalau dikatakan sahibuha fiddar jelas. Ya. Bahwasanya dhamir kembali kepada ad-dar yang itu lafadnya diakhirkan. Ya. Kemudian dari sisi rutbahnya juga jelas. Dhamirha kembalinya kepada ad-dar khabar dan khabar utbahnya di bawah mubtada. Wa hadha muradul musannif fi qawlihi kadza idza 'ada 'alaihi mudmaru al-bait. Inilah yang dimaksudkan oleh musannif dengan ucapannya kadza idza 'ada 'alaihi mudmaru al-bait. Ya, demikian pula apabila kembali kepada khabar dhamir yang bersama mubtada al-bait. Kadzalika yajibu taqdimul khabar idza 'ada 'alaihi mudmarun mimma yukhbaru bil khabar 'anhu wa wal mubtada. Demikian pula wajib untuk mendahulukan khabar apabila ada dhamir mimma yukhbar yani mimma kembali kepada al-mubtada minal mubtada apabila kembali kepada khabar ya dhamir yang bersama mubtada ini seperti itu ya dari mubtada ini khabari dengan khabar coba bahasanya kan di sini agak panjang. Fakannahu qala seolah-olah musannif berkata yajibu taqdimul khabar idza 'ada 'alaihi dhamirun min al-mubtada wajib mendahulukan khabar apabila kembali kepada khabar itu dhamir bersama mubtada dhamir dari mubtada wa hadhihi 'ibaratu ibni 'usur fi ba'd kutubihi inilah ungkapannya ibni 'usur pada sebagian kitabnya sepertinya mirip ya dengan ungkapannya an-nadhim ya kan apa at-nadhim bagaimana kadza idza 'alaihi mudmaru Ya, kata Ibn Mansur, yajibu taqdimu al-khabar idha a'ada alaihi dhamirun minal mubtada. Mirip ungkapan ini. Walaysat bi sahiha, tapi ini kurang tepat. Kenapa? Li'anna dhamira fi qawlika fi dari sahibuha innama huwa a'idun ala juz'in minal khabar ila ala al-khabar. Ya, karena dhamir pada ucapanmu fi dari sahibuha, dhamirha, innama huwa a'idun ala juz'in minal khabar. Hanyalah kembali kepada sebagian dari makna khabar. Ya, bukan dari keseluruhannya khabar. Karena keseluruhannya khabar kan fiddar. Sedangkan dhamirha hanya kembali kepada ad-dar. Bukan kembali kepada fiddar. La alal khabar. Ya, tidak kembali kepada khabar secara total, tidak. Fa'in dawi antuqadira. Sehingga pada ucapan nazim ini harus kita takdirkan. Harus engkau takdirkan mudhaf ya mahdhuf. Ya, pada ucapan musannif. Ada alaihi ditakdirkan sebelum dhamirha. Yaitu mudhaf, yaitu takdirnya idza ada ala mulabisih, idza ada ala mulabisih, yaitu apabila ada dhamir yang bersama mubtada kembali kepada bagian dari khabar mulabis ya juz'ihi atau muta'alliqihi. Thumma hudzifal mudhaf, setelah itu dibuanglah mudhaf mulabis. Wa uqimal mudhaf ilaihi wa huwa alha muqamah, kemudian mudhaf ilaihinya diposisikan pada posisi mudhaf yang dibuang sehingga jadilah ada alaihi, aslinya ada ala mulabisih, itu yang lebih tepat sehingga ditakdirkan di situ ucapan an-nazim. Fa sara lafaz, sehingga jadilah lafaznya setelah adanya tadi penakdiran dan pembuangan. Kaza idza ada alaihi wa mithlu qaulika, yang semisal ini juga ucapanmu fid wa mithlu qaulika, dan semisal dengan ucapanmu fid dari sahibuha qauluhum ya ala tamrati mithluha zubda, semisal dengan ucapanmu yaitu fid dari sahibuha adalah ucapan mereka orang Arab ala tamrati mithluha zubda, di atas tamra itu ada yang semisalnya yaitu mentega, ada mentega yang semisalnya. Ini persis seperti tadi ungkapannya. Ya. Cuma ada tambahan tamyiz di sini zubda. Wa qawluhu, dan juga ucapan yang menyair ahabuki ijlalan wa ma biki qudratun alayya walakin mil'u 'ainin habibuha. Aku takut kepadamu ijlalan karena pemuliaan, dan tidak ada ya bersamamu qudrah, kemampuan untuk mengaturku, menguasaiku, walakin hanya saja mil'u 'ainin habibuha, sepenuh mata ya kecintaannya. Habibuha, ha kembali kepada ain, dan tentunya ain adalah bagian dari mil'u ain. Mil'u ain di sini khabar muqaddam ya, habibuha sebagai mubtada muakhir, sama dengan tadi. Hanya saja di sini bentuk khabarnya adalah bentuk mufrad, kalau dari fiddar sahibuha dzaraf atau jar majrur sibu jumlah. Aslinya ya habibuha gitu. Mil'u'ain, cuma gak bisa. Karena tadi, kalau didahulukan habibuha, mil'u'ain akan berkonsekuensi kepada kembalinya ha kepada sesuatu yang terakhir, lafadan rutbahnya. Fahabibuha mubtada'un mu'akharun. Maka habibuha adalah mubtada mu'akhar. Ya. Wa mil'u'ain khabarun muqaddam. Kemudian mil'u'ain adalah khabar muqaddam. Ya. Wala yajuzu ta'khiru, dan tidak boleh diakhirkan. Li'anna dhamir al-muttasil bil mubtada wa huwa 'a'idun 'ala 'ain. Ya. Karena dhamir muttasil yang bersambung dengan mubtada yaitu ha kembalinya kepada 'ain. Wa huwa muttasil bil khabar, dan dia bergandengan dengan khabar 'ain itu. Kalau qulta sanaya katakan habibuha mil'u 'ain, 'ada dhamir 'ala muta'akhirin lafzan wa rutbah. Seandainya kau katakan dengan dibalik ungkapannya habibuha mil'u 'ain, maka akan kembali dhamir itu kepada sesuatu yang mutaakhir lafaz dan rutbahnya, dan itu tidak boleh. Ya. Waqad jarra al-khilafu fi jawaz daraba ghulamuhu Zaidan, dan terjadi perbedaan pendapat terkait dengan bolehnya daraba ghulamuhu Zaidan. Daraba ghulamuhu Zaidan. Baik, babitnya adalah apabila bersama fa'il ada dhamir yang kembali kepada maf'ul. Ya. Ini dikiaskan, bisa dikiaskan dengan yang lain, dengannya yang lainnya. Ma'an dhamir fihi a'idun ala mutakhir lafzan wa rutbah, bersama dengan dhamir ya pada ghulamuhu itu kembalinya kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Daraba ghulamuhu Zaidan. Dhamir ha kembali kepada Zaid, dan Zaid jelas dari sisi lafaznya diakhirkan dari ghulam, dan dari sisi rutbahnya pun diakhirkan dari ghulam. karena Zaid maf'ulun bih ulam fa'il. Walam yajir khilaf. Ini ada khilaf, sebagian membolehkan. Ya, daraba ghulamu Zaidan. Ya. Walam yajri khilafun fima a'lam fi man'i sahibuha fid dar. Dan tidak terjadi perselisihan setahu saya terkait dengan tidak bolehnya sahibuha fid dar. Ya, semuanya sepakat bahwa sahibuha fid dar enggak boleh. Alasannya apa? Alasannya tadi sama. Karena menyebabkan kembalinya dhamirha, kembalinya kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan terjemahnya. Famal farqu bainahuma, lantas bagaimana perbedaannya antara daraba ghulamu Zaidan dan sahibuha fid dar, kemudian ya sehingga daraba ghulamu Zaidan boleh, kemudian sahibuha fid dar tidak boleh, padahal alasannya illahnya di situ ada pada masing-masingnya, yaitu kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan terjemahnya. Wa huwa zahir. Ya. Dan zahir bahwa zahir fal yuta'ammal, maka perlu diperhatikan. Ya. Itu wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya adalah anna ma 'ada alaihi dhamir wa ma tasala bihi dhamir isyraka fil 'amili fil mas'alati daraba ghulamu Zaidan. Yaitu bahwasanya tempat kembalinya dhamir dan tempat bersambungnya dhamir isyraka fil 'amili sama atau bersekutu pada masalah daraba ghulamu Zaidan. Di sini tempat kembalinya dhamir ha siapa? Zaid. Tempat bersambungnya dhamir ha apa? Ghulam. Itu isyraka fil 'amil, bersekutu dalam 'amil daraba. Ya, ghulamu rafa 'amilnya daraba Zaidan nasab 'amilnya daraba. Nah, itu yang menyebabkan sebagian membolehkan karena satu 'amil. Bi khilafi mas'alati fi dari sahibuha, berbeda dengan masalah fi dari sahibuha. Amilnya berbeda. Fa innal amila fi ma tasala bi dhamir, sunnya amil dari isim yang bersambung dengan dhamir yaitu apa? Sahib. Wa ma 'ada 'alaihi dhamir, dan amil dari isim yang merupakan tempat kembalinya dhamir yaitu apa? Ad-dar, mukhtalif, berbeda. Sahib. Ini isim yang bergandengan dengan dhamir. Kemudian ha kembali kepada ad-dar. Amilnya beda, sahib mubtada, amilnya ibtida, sidar khabar, amilnya mubtada. Ya. Nah, itu alasannya. Asalif ayakun al-khabaru lahu sadrul kalam. Yang ketiga, dari tempat di mana wajib khabar didahulukan, yaitu ketika khabarnya memiliki hak di awal kalam. Seperti isim-isim syarat, isim-isim istifham, adawatu ta'ajub, kam al-khabariyah. Ya, dilihat ya di situ ya. Kadang mubtada juga jatuh sebagai isim istifham. Jadi lihat. Afalis an yakuna al-khabaru lahu sadrul kalam. Yaitu ketika khabarnya memiliki hak di awal kalam. Wa huwal muradu biqawli, inilah yang dimaukan dengan ucapannya. Kadza idza yastawjibu tasyira. Demikian pula, yakni demikian pula wajib khabar didahulukan apabila khabarnya menuntut untuk ditempatkan di awal jumlah. Contoh aina Zaidun. Aina Zaidun, aina isim apa? Istifham mabni 'alal fath fi mahalli rafin khabar muqaddam. Zaidun mubtada, fa Zaidun mubtada akhar, wa aina khabar muqaddam wa la yuakhkhar, dan tidak boleh diakhirkan. Zaidun ain, enggak boleh. Adapun kalau didhafahkan, maka itu tidak menghalangi dia untuk dikatakan sebagai sesuatu yang didahulukan, seperti yang pernah kita sebutkan ya. Apa contohnya? Ya, Zaidun Abu Man Huwa. Abu Man Huwa. Ya. Abu Man Huwa. Huwa ini sebagai? Ya. Apa? Ya, mubtada. Abunya sebagai khabar. Atau waladuman hadha. Misalkan, waladuman hadha. Waladuman hadha. Anak siapa ini? Itu juga tetap ya, dikatakan sebagai atau tidak menggeser dia dari penamaannya itu di awal. Waladuman. Okey, mudhaf ilaih sama dengan hukum mudhafnya. Waladuman hadha. Ya, situ waladu khabar. Ya. Kemudian hadha mubtada. Fala taqulu Zaidun ain. Tidak boleh engkau katakan Zaidun ain. Li'anna istifham lahu sadru kalam. Karena istifham memiliki hak di awal kalam. Wa kadhalika, demikian pula aina man alimtu nasira. Contoh yang didatang oleh an-nazim. Aina man alimtu nasira. Ya, ini istifham mabni 'ala fath fi mahalli rafin. khabar muqaddaman man isim istifham mabni ala sukun huwa ala rafin mubtada muakhar isim aw ya isim mausul istifham sudaina isim man isim mausul mabni ala sukun fi mahal rafin mubtada ya alimtuhu fi'il wa fa'il wa maf'ul alima fi'il al-madi mabni ala sukun litisalihi fi dhamir rafin mutahrikatan dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahal rafin fa'il alha maf'uluhu al-awwal nasira maf'ulu tsani Faina khabarun muqaddam. Aina khabar muqaddam wa man mubtada muakhar. Ya jumlah alimtu nasira sila mausul di dalam hal dalam i'rab. Wa man mubtada muakhar dan man mubtada muakhar. Wa alimtu nasira silah man. Dan alimtu nasira adalah silah bagi man tidak ada mahal dalam i'rab. Tempat yang keempat dari wajibnya khabar didahulukan an yakuna al-mubtada'u mahsura agar mubtadanya dihasar. Nahu inna ma fid dari Zaidun. Hanyalah yang ada di rumah itu adalah Zaid. Wa ma fid dari illa Zaid. Tidak ada di rumah itu kecuali Zaid. Ya sama ya. Faedahnya hasar bisa dengan dua cara ya. Dengan innama atau ma dengan illa. Ataupun la dengan illa. Wa mislu ya semisal ini malana illa tibau ahmada. Ya. Siapa kita yang baca sekarang? Nanti setelah ini mau saya baca yang terlewat gitu. Di halaman bagus faedahnya. Ya, 221 sih kalau salah. Ya, silakan dibaca dulu. Saya membaca, Mam. Saya kita mengulangi habis saya sebentar. Baca dulu lah. Biar nanti kita terlalu banyak hafalannya. Ya, siapa yang ingin nanya sekarang? Hah? Iya. Udah siap belum? Siapkan? Belum. Hah? Harus selesai. Ya sebelum ini enggak apa-apa lah. Terakhir itu wal aslu fil akhbari an tu'akhkhar wa jawazu taqdima illa darara. Siapa? Lancar kan? Ya. Ya silakan dulu. Bismillah. Qala Muhammadun huwa bunu maliki ahmadu rabbillaha khayra maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu allaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah nuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabasutul bagda biwa'nin mujazi wa taqtadi ridun bighayri suktifa ikutan alfiyat ibn mu'di Huwa bisabakin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali wa lahu fi darajatil akhirah. Kalamuna lafdun mufidun kastakim masmun nafi'lun thumma harfun al-kalim wahiduhu kalimatun mulqawlu amma kalmatun biha kalamun qadi'an. Biljari wa talwini wa nida wa alwa musnadil ismi tamizun hasol. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nunni akabilan nafilun janjali siwahum alharfu kahal wa fi walum fi'lun mudari'un yalilam kayasham. Wa madiyal af'ali bita mizwasin binuni filal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulinuni mahal fihi huwasmu nahmu sahwa hayyahal. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin minal hurufi mudni ka shabahil wad'ayi fisma jitanal wal ma'nawiyi fima tawafihuna wa kaniya batin anil fili bila ta'athurin wa kaftikori usila. Wa mu'rabul asma'i maqa salima min shabahil harfi ka ardin wa summa wa filu amran wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari anin ariya. Minuni tawkidin mubashirin wa minuni inasin kaya ru'naman futin. Wa kullu harfin mustahikun nilbina wal aslu fil mabniyi ayyusakana. Wa minhu dhufatin wa dhukasin wa dhamka aina amsi hathu wa sakinu kam. Wa rufa wa nasba ja'lan iraba lismin wa fi'lin nahulan ahaba. Wal ismu qad khusisa bil jari kama qad khusisa fil lubi ayan jazima. Farfa bidhamin wa sayban fathan wa jurkasun kadhikrullahi amdahu yasur. Wajizim bitaskinin mughiru madhukir ya nubu nahu ja'ahu bani namir. Warfa' biwawin wansiban nabil alif wajru biya'in ma minnal asma azif. Minzakadu in sohbatan abana walfamu haithul mimu min hubana. Abun akhun hamun kazaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri asanu wa fi abin wa taliyayhi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu. Wa syartu dhal i'rabi ayyu dhufna la lil yakal ja'ahu abika za'tila bil alif irfa'il musanna wa kila idha bimutmarin mudhafan musila. Kiltaka zakasnani wasnataini kabnaini wabnataini yajriyani watakhluful ya fi jami'iha al-alif jarun wa nasban ba'da fatin kat ulif warfa' bi wawin wabi yajur wan sibi salima jam'in amirin wa mudnibi salima jam'in amirin wa mudnibi wa shibhi daini wabihi anshuruna wababuhu ilhaqa wal ahluna ulu wa ala wababuhu ilhaqa wal ahluna wababuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna shadha wa sinuna wababuhu wa misla wababuhu wa misla hinin qadjariz dalbab albabu wa huwa inda qawmin yattorid wababuhu wa huwa inda qawmin yattorid wa nuna majmu'in wa mabihil tahak fafsah wa qolaman bikasir hinato wa nunu matuniyya wa mulhaqi bihbi aksida kasta'amaluhu fantabih wa ma bita wa alifin qajmi'a yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a kadza ula tuwalladisman qajil ka azri'atin fihi da aidan qabil wa jarra bil fathati ma la yansurif ma lam yudaf aw yakub ba'da al radif wa ja'ali nahwi yaf'alani nuna raf'an wa tad'in wa tas'aluna wa hafuha lil jasmi wan nasbi sima kalam takuni li tarumi madzama wa sami mu'talan min al asma'i ma kal mustafa wal murtaki ma karima فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر وثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ين وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعطل عرف فالألف أنوي فيه غير الجسم وابن النسب ما كيد يرمي ورفع فيه منوي وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما ورفع فيه منوي وحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما nakiratun qabilu al-mu'athiru awwaki'un mawki'ama qadikira wa huiruhu ma'rifatun kahum badi wahina wabni wal-hulami wal-ladhi famalidhi huibatin aw huduri ka'anta wa huwa sami bid-domiri wa tutti soli minhuma la yubtada wa layali illa khiyarun abada kalya'i wal-kafi min ibn akramak kalya'i wal-kafi min ibn akramak wal-ya'i wal-hamin salihi ma malak wa qulu mudmarin lahul bina yajib wa lafdu majurro ka lafdi manusib lirruf'i wa naswi wa jarin nasolah ka rifina fa'ina nanin almina wa alifun wal wawu wa nunu lima ghoba wa ghairihi ka koma wa'lama wa min domiri ruf'i ma yasatiru ka fa'alu wa fiqna tabid idha syuru wa durti fa'in wa nfisolin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa dunti sabin fin fisolin ju'ila iyaya wa tafri'u lisa mushila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idha ta'ata'a yaji'al muttasil wa sil awif silha asalni wa ma ashbahahu fi kuntuhu khulfun tama fi kuntuhu khulfun tama kadzaka khiltanihi wa tisola akhtaru huayri akhtarul infisola wa qaddimil akhasa fi tisoli wa qaddimal masyita fin fisoli wa fi tihadir rutbadil jam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi fasla wasla wa fi ittihadi rutbatil jam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qablayan nafsi ma'al filil tuzim nunu wi qayatin walaysi qad nudim walaytani fasha walayti nadharu wa ma'ana'an lakis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa dhiraran khafafa minni wa ani ba'du man qad salafa wa fi ladunni ladunni qala wa fi qadni wa qadil hafu aydan qad yafi ismun yu'ayinul musama mutlaqo alamuhu ka ja'farin wa khirniqo wa qaronin wa adanin wa lahigi wa syadqo min wa hilatin wa washigi wasman atan wa kunyatan wa laqoba wasman ata wa kunyatan wa laqoba wa akhiran da'in siwahu sahiba wa iyakuna mufrodaini fa'adif hatman wa ila atibi'an ladhi rodif wa minhuman kulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'ada wa udad. Wa jumlatun wa ma bi masin rukiba da'in bi huyri wa hitama uriba wa sya'a fil a'lami dul idhafa ka abdi syamsin wa abi kuhafa wa wadu'u li ba'dul ajnasi alam ka alamil askhasi lafdan wa huwa am min daka ummu aryatun bil akrabi wa hakada su'alatun li sa'labi wa mithluhu barratun lil mabarrah kada fajari alamu lil fajro bidhali mufrodin mudhakan ashir bidhi wadihti ta'alan unfaktasir Wadani tani lil musan al murtafi. Wafi siwahu daini tani kurtuti. Ya. Abi ula asyir li jam'in mutlaqo. Bil kafih. Wal maddu awla wala dal bu'lintiko. Bil kafi harfan duna lamin aw ma'am wa lamu in kodam taha mumtani'ah. Wabihuna awhahuna ashir ila dhanil makani wabihil kafasila. Fil bu'ti aw bisamafu awhanna aw bihuna likan tekon awhinna. Mausul asma illa dilun salati wal ya'idha masuniya latusbiti. Bal matalihi awlihil alama wa nunu intu syarfala malama. Wanunu min daini wa taini shuddida aidan wa ta'udun bidhaka kusida jam'ul ladhi ula ladhina mutlaqa wa ba'duhum bilwawi raf'an nataqa billati walla illati ko jumi'a billati walla illati ko jumi'a walla ikal ladhina nasun wa ku'a wa man wa ma wa al tusawi ma dhukir wa hakadha dhu inda tayi'in shuhir. Wa man wa ma wa alqa sayma dhukir wa hakadha du'ain natoi in syuhir wa kalladhi aydun ladayhim datu wa mawdi'an lati adadawatu wa mislu ma da ba'la mustifami aw man idha lam tulho fil kalami wa kulluhu yalzamu ba'dahu sila wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala domirin lahikin mustamilah wa jumlatun aw shibuha alladhi wasil bihi kaman anil ladhi binhu kufil wa sifatun ayun kama ayu kama wa uribat ma lam tud wa sifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qul wa ayu kama wa uribat ma lam tud ayu kama wa uribat ma lam ayun kama wa uribat ma lam tud fa sadr wasilha wa sadr wasliha dhamirun in hadaf wa ba'duhum bil wawi rafa'a wa ba'duhum araba mutlaqan wa fi dhal hafi ayyan ghayru ayyan yaktafi wa ba'duhum araba mutlaqan wa fi dhal hafi ayyan ghayru ayyan yaktafi yastatul wasun wa illam yastatul fal hafu nazrun wa abu ayyukhtazal in saluhal baki liwasin mukmili wal hadfu indahum kathirun munjali si'aidin masih jauh teruskan terus si'aidin lanjutkan si'aidin mutafsilin ini entah siapa sih jauh sekali itu apanya hilang. Ya, enggak usah pakai mata lagi, pakaian juga bisa. Nah, ada aja alasannya ya. Matanya hilang gitu. Lanjutkan, Hamzah, lanjutkan aja. Fi aidin. Ini murojaah. Dimantapkan lagi. Segitu masih belum lancar juga tuh. Ya, fi aidin. Fi aidin muttasilin inin tasabifin awasin kaman raju yahab. كذاك حثما بواس خفض كأنت قاض بعد أمن من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مرت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقد سلامة عرف كل فيه النام وقد زاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات والاضطرار كبنات الأوبار كذا وقت النفس يقص ساري كذا وقت النفس يقص ساري وبعض الأعلام عليه دخل للحم ما قد كان عنه نقيل كالفضي والحديث والنعمان فذكر ذا وحثه سيان وقد يسير علما بالغلبة مضاف أو مصوب ألقى العقبة وحث ألف إن تنادي أو تضيف أو تب وفي غيره ما قد تنحذف مبتدأ زيد وعذير خبر كل زيد عذير معني تذر وأول مبتدأ وثاني فعيل نغنى في أثار ذاني وقس وكسف من النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد وثاني مبتدأ وذلص وخبر إن في سوى الإفراد يتم قل استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفعوا خبر بالمبتدا والخبر جزء المتم الفائده كالله مر والايادي شاهدا ومفردا ياتي وياتي جمله هاويه معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن جفت فأخبر ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفتك عند زيد النامرة وألفة فيكم فمخل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغمة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز تقديم إذا ضرر فامنعوا حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عديمي بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد سماله منحصرا أو كان مستدا لذي لا يبتدى أو لازم الصدر كمن لمنجدا ديان ويا زيادة يا cukup pak untuk pertemuan berikutnya warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, dimungkinkan lagi ulang-ulang minimal sekali 10 kali tidak sampai akhir, insya Allah lancar. Mungkin nanti kita semester ini selesaikan jilid pertama sehingga mungkin ada cepat nanti. Ingat dong, hafalannya harus benar-benar rajin diulang-ulang. Ya, syarat tesnya lulus ini harus mungkin. Ya. Nilai betul semua 10, salah 10 sudah habis. Ya, tesnya itu hafalan dari awal sampai akhir, tulisnya paling i'rab saja. I'rab sama mungkin maknanya apa gitu. Ada dua tesnya hafalan. Pertama setengah, sisanya tulis. Ya, kita ambil slide berikutnya. Atau sebelum itu kita baca dulu ya. Antum lihat halaman 221 catatan kaki nomor 3. Saya lupa ini membaca itu. Idza kanat al-jumlah mukawwanatan min mubtada'in wa khabarin wa kana jami'an ma'rifatayn falinuhati fi i'rabiha arba'atu aqwal. Belum ngene ini ya. Apabila satu jumlah tersusun dari mubtada dan khabar dalam keadaan keduanya mubtada khabarnya ma'rifah. Ma'rifah, sama-sama ma'rifah. Seperti yang kemarin kita sebutkan contohnya Zaidun akhuka atau akhuka Zaidun. Falinuhati fi i'rabiha arba'atu aqwal. Maka di sisi ahli nahu terkait dengan i'rabnya ada 4 ya pendapat. Awaluha yang pertama, annal mutaqaddim mubtada'un wal mu'akhkhar khabar. Saya mendahului itu dijadikan sebagai mubtada wal mu'akhar khabar, dan yang kedua khabar. Sawa'una kana mutasawiyaini fi darajah fi darajati ta'rif am kana mutafawitain. Sama saja apakah keduanya sama dalam derajat kema'rifahannya atau berbeda, karena isim-isim ma'rifah kan bertingkat-tingkat. Ya, kema'rifahannya yang paling ma'rifah dhamir, kemudian apa? Alam, kemudian apa lagi? Isim isyarah ya. Kemudian semusul, kemudian yang beral, kemudian yang ditofahkan kepada satu dari yang tersebut. Wahada huwa zahir min ibaratin nazim wa syarih ini. Yang zahir dari ungkapannya nazim dan juga asyarih. Itu apa? Famna'hu hina yastawil juz'ani urfan wa nukran adimai bayani. Ya. Segala apa? Didahulukannya khabar. Ketika dua bagian yaitu mubtada dan khabar sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah tanpa ada bayan yang menjelaskan bahwasanya ini maukan dari ini adalah mubtada dan itu khabar. Berarti kalau sama-sama ma'rifah ya sudah, harus yang pertama dijadikan sebagai mubtada gitu hukum asalnya. Sama-sama nakirah ya mubtada yang pertama itu. Ini yang dimaukan oleh apa? An-Nazim dan juga Asy-Syarih. Yang pertama yang mendahului itu dijadikan sebagai apa? Mubtada. Ya, dalam syarat disebutkan contohnya Zaidun akhuka. Ungkapan Zaidun akhuka harus kau jadikan Zaid sebagai mubtada, akhuka khabar. Atau dibalik akhuka Zaidun, akhuka mubtada, Zaid sebagai apa? Ya, khabarnya. Sudah kita lewatkan tadi perbedaan maknanya. Ya sudah itu kan, lewat itu ya. Kemudian wasaniha yang kedua, annahu yajuzu ja'lu kulli wahidin minhuma mubtada'an. Boleh untuk dijadikan masing-masing dari keduanya mubtada. Li sihhatil ibtida' bi kulli wahidin minhuma, karena bisanya memulai dengan masing-masing dari keduanya. Ya saja tadi iskalnya ada perbedaan makna kan. Kadang sama mungkin maknanya bisa, tapi kadang berbeda. Zaidun akhuka, akhuka Zaidun. Ya, Zaidun akhuka diungkapkan kepada siapa? Orang yang sudah mengetahui Zaid, cuma belum tahu adanya persaudaraan antara dia dengan Zaid. Mari kita Zaidun akhuka Zaid itu yang kamu kenal, saudaramu ternyata. Kalau akhuka Zaidun, ini diungkapkan kepada siapa? Orang yang dia sudah tahu punya ukhuwah, cuma dengan siapa? Dia masih belum jelas. Maka dikatakan akhuka Zaid, yang punya hubungan ukhuwah dengan itu Zaid. Wasalih yang ketiga, annau in kana ahaduhuma mushtaqqan wal akhar jamida fal mushtaqqu huwal khabar sawa'un taqaddama am ta'akhkhara wa illa bi an kana jamidaini aw kana kilahuma mushtaqqan fal muqaddam mubtada'un. Yang ketiga, apabila salah satu dari keduanya mubtada ataupun khabarnya mushtaq, sama-sama arifah tapi yang lain mushtaq gitu. Yang satu mushtaq, yang lain apa? Jamid. Maka fal mushtaq wal khabar, maka mushtaq dijadikan khabar, itu yang asalnya. Iya kan? Karena asal dari khabar apa? Mushtaq. Kalau ada khabar yang jamid biasanya ditakwil. Sawa'un taqaddama am ta'akhkhar. Sama saja apakah dia yang mushtaq ini mendahului atau diakhirkan. Pokoknya dia yang mushtaq ini dijadikan sebagai khabar. Wa illa bi an kana jamidain, kalau tidak demikian, ya ini keduanya sama-sama jamid. Aw kana kilahuma mushtaqqan, atau sama-sama keduanya mushtaq, fal muqaddam mubtada, maka yang didahulukan itulah apa? Mubtada. Nah, ini kayak pendapat bagus ya. Merinci ya. Jadi lihat gitu loh. Kalau sama-sama ma'rifah, ada yang mushtaq enggak? Kalau salah satunya mushtaq, akhirnya mushtaq khabar. Ya, meskipun dia didahulukan, ini khabar. Yang jamidnya mubtada, meskipun dia diakhirkan. Adapun kalau sama-sama mushtaq ataupun sama-sama jamid, ya yang pertama itu dijadikan mubtada karena sama-sama ma'rifah. Ini merinci berarti yang keempat ini. Warabi yang ketiga tadi ya. Warabi yang keempat, annal mubtada wal a'raf indal mukhatab sawa'un taqaddama am ta'akhkhar fa in tasawaya indahu fal muqaddam wal mubtada. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya al mubtada yang dihukumi wal a'raf adalah yang lebih ma'rifah di sisi orang yang diajak bicara. Sawa'un taqaddam am ta'akhkhar, sama saja. Taqaddam am ta'akhkhar, apakah dia mendahului atau diakhirkan? Ya, datang di akhir. Kenapa yang keempat? Yang paling ma'rifahnya mubtada, yang di bawahnya khabar. Fa in tasawaya 'indahu fal muqaddam huwal mubtada. Kalau sama sisi tingkatan kema'rifahannya, maka yang didahulukan itu sebagai mubtada. Berarti dalam contoh Zaidun akhuka, bagaimana tuh? Ma'rifah mana? Sama ya, setingkat ya. Zaidun akhuka. Tapi meskipun ada yang berpendapat bahwasanya yang didhofahkan kepada dhamir pun setingkat dengan dhamir anda, ya kan? Sudah pernah kita lewatkan. Kalau ini ataupun yang masyhur setingkat dengan alam turunnya. Kalau kepada dhamir, ada pendapat yang lain yang mengatakan kalau didhofahkan kepada dhamir juga setingkat dengan dhamir. Ya, bagi kita lanjutkan. Wa hadhu ya. Salah terus saya hafalannya. Wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man 'indakuma. Fa fi jawabi kayfa Zaidun qul danif fa Zaidun istughniya 'anhu idh 'urif. Ya, wa hadhu ma yu'lamu jaizun kama. Membuang apa ini? Ma yu'lam kembali ke mana? Khabar, lagi mas khabar kan? Wa hadhu ma ini al-khabar. Si mausul wa hadhu alladhi yu'lam. Ya. membuang mayu'lam, yakni khabar yang sudah diketahui jaiz, itu boleh. Hafzu mubtada. Dan dia mudhaf, masih mausul mudhaf ilaih. Ya, pada mahalnya jar. Yu'lam fil mudhari marfu' mabni lil majhul wa naibu fa'il mus'aba mana? Jaizun. Mana ibu fa'ilnya? Huwa, kembali ke ma. Ya. Itu sebagai aidnya juga, robitnya juga. Jaizun marfu' sebagai khabar dari hadzu, khabar dari hadzu. Kama ya, seperti biasa, kaf al jarah. Ini qaulin mahdhuf. Ah, bukan qaul mahdhuf, kama taqul, bukan qaul itu. Kama taqul. Ya, ma di sini i'rabnya sebagai ma masdariyah. Kama taqul. Berarti apa takwilannya? Ka qaulika, ya, ka qaulika. Zaidun. Ka qaulika Zaidun. Zaidun sebagai mubtada. Ya. Sebagai mubtada yang mana khabarnya dibuang. Takdirnya Zaidun indana. Seperti ucapanmu Zaidun setelah ucapan orang lain, man indakuma, siapa yang ada di sisi kalian berdua, maka jawabannya apa? Zaidun. Yang dibuang apanya? Khabarnya. Itu boleh. Kenapa? Karena sudah diketahui dari apa? Pertanyaannya, man indakuma Zaidun. Ya. Man indakuma man isim sifam mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada indakuma khabarnya. Wa fi jawabi kaifa Zaidun qul danif. Ya. Dan sebagai jawaban dari kaifa Zaidun, bagaimana keadaan Zaid? Qul danif. Katakanlah bahwasanya dia Zaid danif, sedang sakit. Ya. Di sini apa yang dibuang? Danif. Kaifa Zaidun danif. Ini dibuang apanya? Mubtada atau khabarnya? Ini mubtadanya. Ya. Kaifa Zaidun? Kaifa Zaidun irabi bagaimana? Atau sebelumnya fi jawabi jar majrur mutaalli dengan apa? Qul. Ya, qul danif fi jawabi kaifa Zaidun gitu. Katakanlah danif sebagai jawaban dari ucapan seorang yang bertanya kaifa Zaidun. Ya, kaifa Zaidun, kaifa isim sifam, ya mabni ala fath fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Wajib enggak dahulukan di sini kaifa Zaidun? Kenapa? Ya, karena laha as-sadarah. Zaidun sebagai mubtada muakhar. Ya, qul jelas i'rabnya fil amr mabni ala sukun wa fa'il mustatir fi wujuban taqdiru anta danif sebagai apa? Khabar. Ya, li mubtada mahdhuf. Ya. Takdirnya apa? Zaidun danif. Kaifa Zaidun? Ya. Zaidun danif. Zaidun marid. Danif marid. Fa Zaidun ustughniya anhu idh 'urif. Fa di sini li ta'lil. Zaidun mubtada. Kemudian ustughniya fi'il madhi mabni majhul. Dan naibu fa'ilnya itu anhu. Al jar wa al majrur naibu fa'il pada mahalnya rafa'. Kemudian idh dharf muta'alliq dengan istighna. Dan dia mudhaf. Ya. Urif fil madhi mabni lil majhul. Wa naibu fa'il musatir fi jawab taqdirnya huwa, kembali kepada Zaid. Fa Zaidun usughni anhu idh urif. Maka Zaid ya cukup. Ya, idh urif ketika sudah dikenali. Ya. Zaidun. Man indakuma Zaidun. Ya, cukup. Ataupun tadi kaifa Zaidun danif. Cukup danif tanpa disebutkan Zaidnya karena sudah diketahui dari pertanyaannya. Yahdhafu kullun minal mubtada'i wal khabari idza dalla 'alaihi dalilun jawazan aw wujuban. Dibuang masing-masing dari mubtada dan khabar. Ya, boleh dibuang masing-masing dari mubtada dan khabar apabila sudah ditunjukkan oleh dalil. Ya, jawazan aw wujuban, pembuangannya ada yang sifatnya boleh, boleh pilih, boleh dibuang, boleh sebutkan. Ada yang sifatnya wajib. Fa dzakara fi hadzaini albaitaini al-hadza jawazan. Dan An-Nadhim menyebutkan dalam dua bait ini pembuangan ya mubtada atau khabar yang sifatnya jawaz, boleh. Fa mithalu hadzi al-khabar an yuqal, contoh pembuangan khabar adalah dengan dikatakan man indakuma. Fa taqul, maka kau jawab Zaidun. Takdirnya Zaidun indana. Ya. Wa mithluhu fi ra'yin, semisal ini. Fi ra'yin menurut satu pendapat, ya, semisal tadi ucapanmu, man indakum Zaidun. Ya, yakni maknanya Zaidun indakum. Semisal itu dalam satu menurut satu pendapat juga, kharajtu fa idza sab'a. Saya keluar tiba-tiba ada binatang buas. Fa idza sab'a. Di sini disebutkan mubtadanya saja. Khabarnya dibuang. Takdirnya fa idza sab'u hadir, tiba-tiba ada binatang buas. Hadirnya ada tadi. Ya. Nah, di sini ada catatan kaki seperti ini bermanfaat untuk kita baca. Idza fi idzan fi hadzal mithali wa nahwi tusamma idza al-fujaiyah. Idzan dalam contoh ini disebut dengan idza al-fujaiyah. Ini juga sudah sering kita lewati ya. Enggak asing nama idza al-fujaiyah. Yang kadang dia dijadikan sebagai apa? Robit sebagai ganti dari fa, ya kan? Walil ulama'i fiha khilaf. Terkait dengan idza itu ada perselisihan di antara para ulama ahli nahu. Ahya harfun am dhorfun, apakah dia ketika jatuh sebagai idza al-fujaiyah dengan makna tiba-tiba terjadinya sesuatu tanpa diperkirakan? Ya. Apakah dia huruf atau dhorf? Kalau dhorf ya isim. Ada perselisihan, sebagian mengatakan idza fujaiyah huruf, sebagian yang lain dhorf. Walladzina qalu hiya dhorf ikhtalafu, ahya dhorfu zamanin am dhorfu makanin. Mereka yang mengatakan bahwasanya idza adalah dhorf berselisih. Apakah dia ketika itu dhorf zaman atau dhorf makan? Faman qala hiya dhorfun ja'alaha khabar muqaddam. Yang menjadikan idza fujaiyah sebagai dhorf, maka dia idza dijadikan sebagai khabar muqaddam. Ya. Wa ja'ala al-isma al-marfu'a ba'daha mubtada'an mu'akhkhara. Kemudian isim marfu' yang setelah idza itu dijadikan sebagai mubtada mu'akhkhar. Wa ka'anna al-qa'il qad qala 'ala taqdiri annaha dhorfu zaman. Seolah-olah seorang berkata tatkala dia berkata dengan ucapan tadi, itu apa? Kharajtu fa idza asbu', ya. Kharajtu, ya, 'ala taqdir, atas mereka yang menakdirkan bahwasanya idza al-fujaiyah itu dengan makna dhorfu zaman, takdirnya kharajtu fa fi waqti khuruji al-asad. Saya keluar, di waktu saya keluar ada asad, ya. Takdirnya fi waqti. Kenapa? Karena ditakdirkan di situ idza dengan makna dhorf zaman. Berarti fi waqti khuruji al-asadu. Ya. Kharajtu fa fi waqti al-khuruji al-asadu, sehingga ya i'rabnya jelas ya. Di sini al-asadu sebagai apa? Mubtadanya mu'akhkhar. Kemudian idza yang bermakna dhorf zaman sebagai khabarnya. Fi khuruji aw qala 'ala taqdiri annaha dhorfu makan, atau di atas penakdiran mereka yang mengatakan idza al-fujaiyah sebagai dhorf makan, maka takdir maknanya adalah kharajtu fa fi makani khuruji al-asadu. Saya keluar, maka tiba-tiba di tempat saya keluar ada asad. Sama juga i'rabnya. Al-asad yang datang setelah idza itu sebagai mubtada, kemudian khabarnya idza itu. Wala hadza 'ala hadzal wajh bi syiqqaihi. Tidak ada pembuangan. Ya, ala hadza al-wajh di atas sisi ini bi syiqqaihi dengan dua bagiannya tadi, ada dhorf zaman ataupun dhorf makan, tidak ada pembuangan di situ. Mereka yang mengatakan bahwa idza fujaiyah itu adalah dhorf, maka tidak ada pembuangan, jadi tidak ada pembahasan, tidak ada kaitan dengan bahasan kita ini. Ya, yang kita sedang membahas tentang pembuangan apa? Khabar. Wa man qala hiya harf, adapun yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya idza fujaiyah itu harf, maka dia ja'ala ismal marfu' ba'da mubtada'an, menjadikan isim marfu' setelah idza sebagai mubtada, khabaru mahdhuf, yang khabarnya mahdhuf. Takdirnya kharajtu fa idza asadu mawjudun atau hadirun, atau semisal itu. Wa hadha al-wajh huwa alladhi anahu asy-syarih bi qawlihi fi ra'yin. Hisi inilah yang dimaksud oleh asy-syarih dengan ucapannya fi ra'yin. Ini mengisyaratkan kepada apa adanya? Ra'yun yang lain, ra'yun akhar. Ya. Siapa ya? Fi ra'yin maksudnya apa? Ada pendapat yang lain. Ya. Ini fi ra'yin, fi ra'iman. Fi ra'iman ja'ala idza harfan. Ya. Huruf. Contoh ucapan penyair, nahnu bima indana wa anta bima indaka radin, war ra'yu mukhtalifun. Nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifun. Kami dengan apa yang ada pada kami. Ya. Di sini enggak disebutin apa yang khabarnya. Kami dengan apa yang ada di sisi kami. Enggak disebutin khabarnya. Yang keduanya disebutkan wa anta bima indaka radin, dan kau dengan apa yang bersamamu ridha, rela. Wa ra'yu mukhtalif, sedangkan pendapatnya kita berbeda. Di situ ada pembuangan khobar dari nahnu. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan oleh khobar mubtada yang kedua. Wa anta bima indaka radin, berarti khobar nahnu itu dibuang. Takdirnya radun. At-takdir nahnu bima indana radun. Kami dengan apa yang ada di sisi kami radun. Wa anta bima indaka radin. Wa mithalu hadzal mubtada an yuqal kaifa zaidun. Contoh pembuangan mubtada dikatakan kaifa zaidun. Bagaimana khabarnya Zaid? Fataqul, engkau katakan sahih, saya tahu sahih, ahuwa sahih. Boleh sahih, langsung khabarnya saja dengan mubang mubtadanya. Boleh pula disebutkan dua-duanya. Huwa sahih. Wa in syi'ta sarahta bi kulli wahidin minhuma faqulta zaidun indana wa huwa sahih. Jika engkau mau, kalau engkau mau silakan kau tegaskan, sebutkan masing-masing dari keduanya. Ya, dengan engkau katakan zaidun indana huwa sahih. Wa mithluhu qawluhu ta'ala, misal ini juga ucapan Allah Ta'ala, man 'amila salihan fali nafsihi wa man asafa 'alayha. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asafa 'alayha. Siapa yang dia beramal saleh, fali nafsihi. Salihan i'rabnya apa? Hah? Nah, mutlak. Takdirnya apa? 'Amila 'amalan saliha. Atau sifat dari maf'ul mutlak, 'amalan saliha. Man 'amila salihan fali nafsihi. Siapa yang dia beramal soleh, fali nafsi, maka untuk dirinya, langsung untuk dirinya. Hanya disebutkan apanya di sini? Khabarnya fali nafsi, untuk dirinya. Wa man asafa 'alaiha, dan siapa yang dia berbuat kejelekan, fa 'alaiha, maka atas dirinya. Yani takdirannya man 'amila salihan fa 'amaluhu li nafsi. Hanya disebutkan khabarnya saja di situ. Man 'amila salihan fa 'amaluhu li nafsi, siapa yang dia beramal soleh, fa 'amaluhu li nafsi, maka amalannya itu dirinya sendiri. Wa man asaa fa isaatuhu 'alaiha, dan siapa yang berbuat jelek maka jelekannya akan merugikan diri sendiri. Ini di antara contoh pembuangan apa? Mubtada, hanya disebutin khabarnya karena sudah difahami. Man 'amila shalihan fa li nafsihi, siapa yang beramal soleh itu dirinya, maksudnya amalannya ya untuk dia sendiri. Ya. Bukan untuk Allah, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada amalan para hamba. Qila wa qad yuhdhafu al-juz'an, a'ni al-mubtada'a wal-khabar. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat, terkadang dibuang. Ya, dua bagian sekaligus, yaitu mubtada dan khabarnya, dua-duanya dibuang. Ya'ni al-mubtada wal-khabar, ya'ni dibuang mubtada dan khabarnya sekaligus. Lidalalati alaihima, karena sudah ada yang menunjukkan kepada keduanya. Karena ada dalil yang menunjukkan kepada mubtada yang dibuang tersebut. Kaqaulihi ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. Ya, واللاتي mereka kaum wanita يئسن من المحيض, yang sudah terputus dari حيض, ya, masa menopause. من نسائكم, dari sisi kalian. إن ارتبتم, kalau mereka, kalau kalian ragu, فعدتهن, maka iddahnya adalah ثلاثة أشهر, ya, 3 bulan. واللائي لم يحض, begitu pula yang belum hayab. Ya, masa idahnya berapa? Ya, faidatuhunna salasatu asyur. Ya. Ayat itu dibuang mutlak khabarnya. Ai faidatuhunna salasatu asyur, yani wallahi lam yahid faidatuhunna salasatu asyur, dibuang mutlak khabarnya. Kenapa? Karena sudah ditunjukkan oleh yang sebelumnya. Lihat yang sebelumnya, wallahi ya isna minal mahid min nisaikum in irtabtum faidatuhunna salasatu asyur wallahi lam yahid. Demikian pula yang belum haid, yani faidatuhunna salasatu asyur. Fahadzafal mubtada' wal khabar, maka dibuang di sini mubtada' dan khabar, yaitu fa'iddatuhunna thalathat asyur. Lidalalati ma qablahu 'alaih, karena sudah ditunjukkan oleh yang sebelumnya. Wa inna ma hudzifa li wuqu'ihima mawqi' mufradin. Kok bisa dibuang dua-duanya? Ya, apa alasannya? Hanyalah keduanya boleh dibuang, mubtada' khabar, liwuku'ihima mawqi'a mufrad, karena keduanya menduduki posisi mufrad, bukan jumlah. Wadzahir anal mahdhuf mufrad, tapi yang lebih zahir kata syarih bahwasanya yang dibuang itu mufrad. Wallahi lam yahid kadzalik, takdirnya apa kalau mufrad? Wallahi lam yahidna kadzalik. Ya, berarti makanya dilemahkan dari qila. Ya. Pembuangan mudhar khabar dilemahkan oleh syarih karena beliau sebutkan dengan apa? Sio qila. Ambilin majul untuk menunjukkan kelemahannya. Makanya di sini katakan wadhahir anal mahdhuf mufrad. Kalau tadi yang menyebutkan pembuangan mubtada dan khabar sekaligus, alasannya apa? Karena dia jumlah ini menempati posisi mufrad. Tapi yang lebih zahir, yang lebih kuat, bahwasanya yang mahdhuf itu mufrad, bukan jumlah mubtada dan khabar gitu. Sehingga takdirannya beda. Wallahi lam yahid kadzalik, dan para wanita yang belum haid pun demikian, yakni iddahnya 3 bulan gitu. Wa qawluhu wallahi lam yahid ma'tuf ala wallahi ya'isn. Dan ucapan Allah wallahi lam yahid diatofkan kepada wallahi ya'isn. Wal aula an yumasil binahs. Sini ada catatan kaki. Hadha ra'yun thalith fi tawjihil ayah. Fastan wa bayanuhu anna faidatuhu anna khabar mubtada wallahi ya'isna wa ma'utif alaihi falaysa thammata hadzun idzan. Wah, berarti pendapat yang ketiga ini ya. Wa qawluhu wallahi lam yahid ma'thuf ala wallahi ya'isn, ini sepertinya apa? Sepertinya pendapat ketiga. Lihat satu ngakinya hadza ra'yun thalis, ini pendapat yang ketiga kan. Fi tawjihil ayah, dalam mengarahkan ayat ini. Fafton, maka perhatikanlah. Penjelasannya adalah faidatuhunna, ya faidatuhunna khabar lil mubtada. Faidatuhunna itu khabar lil mubtada. Ya, fa'iddat walla, ayat sebelumnya apa? Wallai ya'isna ya, minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna, itu kan khabar dari allati ya kan. Wallati ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna. Fa'iddatuhunna i'rab ini sebagai apa? Khabar lagi mubtada. Ya. Yaitu apa? Wallai ya'isn. Oh, titik ya. Wallai ya'isn. Wallahi ya'isna wa ma'utifa alaihi, maka titik sepertinya ya, wa ma'utifa alaihi falaysa thamma, afan kita ulangi, wa bayanu anna fa'idatuhunna khabaru lil mubtada, ya bahwasanya fa'idatuhunna adalah khabar lil mubtada. Wallahi ya'isna wa ma'utifa alaihi, kemudian wallahi ya'isna dan apa yang diatafkan kepadanya, apa itu yang diatafkan kepadanya? Ya tadi wallahi lam yahidun. Ya. Maksudnya khabar lil mubtada adalah khabar mubtadanya ya, jadi khabar mubtadanya mana? Wallahi ya'isun, adapun wallahi yahidun itu diatafkan kepada mubtada gitu. Paham enggak? Jadi saya ulangi penjelasannya, faidatuhunna itu khabar bagi mubtada. Apa mubtada ini maksud itu wallahi ya'isun. Dan juga khabar bagi yang diatafkan kepadanya yaitu wallahi lam yahidun. Falaysa thamma tahadzun idzan. Kalau demikian tidak ada pembuangan di sana. Tidak ada apa? Pembuangan. Ini pendapat yang ketiga. Jadi aslinya wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum, ini juga wallahi lam yahidun faidatuhunna gitu. Enggak ada apa? Pembuangan berarti. Ya. Itu ra'yun salis. Wal aula an yumassal binahwi qawlik, yang lebih utama adalah, lebih utama maksudnya apa? Mencontohkan apa? Mencontohkan pembuangan mubtada dan khabar. Wal aula an yumassal binahwi qawlik, ini mungkin dibawakan karena sebagian mencontohkan demikian gitu. Ya, mencontohkan dengan ayat tersebut. Yang lebih utama adalah dengan dicontohkan dari pembuangan mubtada dan khabar sekaligus itu dengan ucapan munaam. Naam fi jawabi Zaidun qa'im, sebagai jawaban dari apa? Zaidun qa'im, apakah Zaid sedang berdiri? Jawab naam. Apa yang mahdhuf di situ? Mubtada khabar. Naam Zaidun qa'im. Naam hanya harfu jawab saja. Ini takdir karena takdirannya adalah naam Zaidun qa'im. Betul Zaid sedang berdiri. Nah itu. Hingga ada ya pembuangan mubtada khabar juga. Baik. Nanti kalau antum belum dapat ya, cari dulu gitu ya. Jangan langsung dihukumi ini maksud terkhabarnya. Ya, dicek dulu. Kemudian juga hukum asal. Hukum asalnya di situ yang dibuang mufrad. Mubtada-nya saja atau khabarnya saja, terkadang dua-duanya, maka dilihat di situ konteksnya. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nafsin yaminin tastaqar. Kita baca i'rabnya aja dulu lah ya, hafalannya takut teteran nanti ya. Yang terakhir belum disetorkan wa nahwa indi dirham belum ya, wa nahwa indi dirhamun wa li watar belum kan, multazamun fi taqaddumul khabar kaza idha ada alaihi mudmaru. Sudah nambah berapa lagi, 4 6. Mana bang ya? Atau dibaca irobnya saja dulu ya, nanti penjelasannya berikutnya. Apa hafalannya terakhir sampai nanti fa zaidun nistughniya anhu idz urif. Siap-siap ya besok. Ya bagaimana? Kalau yang sudah setor 100 lebih, setornya dari dari ini ya, nakiratun aja ya. Atau jangan nakira, ismun aja ya. Ismun yu'ayyin al-muslama mutlaqa wa'alamuhu kaja'afarin wa khirniqa. Biar cepat nanti kita usahakan semester ini menyelesaikan jilid pertama. Ya, jilid pertama selesai. Ada pun yang belum 100, satu dari awal. Oh, dari awal. Kalau yang lancar, ya sudah nggak usah tes lagi. Terakhir mau libur kita cek, ya sudah, ini sudah masuk. Belum lancar tes lagi. Wa ba'da laula ghaliban hadzul khabar hatmun wa fi nasin yaminin dastaqar. Wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma' kamithli kullu sani'in wa masana'. Wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladhi khabaruhu qad ubmira. Kadarbi al-'adda musian wa atam tabyini al-haqq manutan bil hikam. Lihat sini irobnya. Ba'da dharfun muta'alliq dengan ucapan hatmun yang akan datang. Kemudian ba'da di situ mudhaf. Laula mudhaf ilaih. Qusida lafzuh ya. Setelah lafaz laula maksudnya. Ghaliban mansub ala naz'il khafid karena di bawah huruf khafadnya. Fil ghalib maksudnya. Ghaliban dibuang. Fil ghalib maksudnya apa? Dibuang. Jadi ghaliban. Hadzu mubtada. Hadzu mubtada dan dia mudhaf. Al-khabar mudhaf ilaih hatmun khabar mubtada. Jadi asal katanya apa? Ya, hadzul khabar hatmun ba'da laula ghaliban. Ya. Kemudian wa fi nafsin al-waw harf 'athfin fi nafsin jar majrur muta'alliq dengan istaqarr al-ati. Jadi fi nafsin muta'alliq dengan istaqarr. Ya. Yamin mudhafun ilaih. Yamin apa artinya? Sumpah ya. Dha isim isyarah. Yaminin dha. Ya. Ya yaminin dha. Dha isim isyarah. Kemudian mubtada. Dha mubtada. Istaqar fi al-madin wa fa'ilu dhamir musaddir fihi jawazan taqdiruhu wa ya'ud ila isim isyarah. Istaqar fi al-madi fa'ilnya dhamir musaddir fihi jawazan taqdiruhu huwa. Kembali kepada isim isyarah. Wal jumlah min istaqar wa fa'iluhu jumlah istaqar dan fa'ilnya pada mahalnya rafa' sebagai khabar dari mubtada, khabar dari dza. Ya. Taqdirul bait, taqdir bait. Wa hadzul khabar hatmun ba'da laula fi ghalibi ahwaliha. Ya. Wa hadzul khabar mohon khabar mesti harus ba'da laula fi ghalibi ahwaliha. Setelah laula pada banyak terkadaannya atau pada secara umumnya. Mayoritasnya dibuang setelah laula. Wa hadzal hukm qad istaqarra fi nassin yaminin. Ya. أي إذا كان المبتدأ يستعمل في اليمين نصا بحيث لا يستعمل في غيره إلا ما قرينه. Yeah. وهذا الحكم حكم مني قد استقر telah tetap في نص يمين pada نص يمين. Yeah. Mengandungi sumpah. أي إذا كان المبتدأ يعني apabila مبتدأnya يستعمل في اليمين digunakan pada sumpah نصا secara pasti بحيث لا يستعمل في غيره di mana tidak digunakan mubtadanya pada selain sumpah illa ma qarina kecuali bersama qarinah wa ba'da wawin ayyanat mafhuma ma ka mithli kullu sani'in wa masana' ya tempat berikutnya dari pembuangan atau wajibnya dibuang khabar setelah wawu ayyanat mafhuma ma yang memastikan makna ma'a wawu apa berarti ha wawu ma'iyah kami telikul sunyan wama sunak. Ya, wahu bersama. Wahu mananya ma'iyah. Mananya ma'iyah. Kullu sunyan wama sunak. Di situ dibuang apanya? Khabarnya muqtarinan. Setiap sunyan. Apa sunyan? Terjemah yang pas ya? Eh? Sunyan ahli apa? Eh? Yang pasnya apa sunyan? Wama sunak. Orang yang ahli di pertukangan atau membuat sesuatu wa masana bersama apa yang dia bikin. Ya. Pada di situ wawu wa ataf fa'ala dzarf wa ta'alliq dengan istaqarr. Ya. Istaqarr jadi ba'da wa min muta'alliq istaqarr yang sebelumnya. Ya. Kemudian ba'da mudhaf wa min mudhaf ilaihi ayyanat fil al-madhi ta'alamat ta'nits. Kemudian fa'ilnya dhamiru safir fihi jawazan taqdirnya hiya kembali kepada wawu setelah wawu yang wawu ini ayyanat memastikan makna ma'a mafhum maf'ulun bih kemudian ma mudhafun mafhum mudhafun ilaih mafhum ma' yang bermakna ma'a qusida lafdhuh dimaukan dengan ma'a lafdhuh di situ lafadznya kamitsli kaf sini zaidah karena masuk kepada mitsl sama kan maknanya kamitsli didatangkan untuk taukid zaidah untuk taukid ya. Kemudian mitsl khabar lagi mubtada mahdhuf khabar dari mubtada mahdhuf contohnya wa dzalika mitslu ya hanya saja di situ tanda rafa'nya apa dhammah yang ditakdirkan kenapa sibuknya tempat dengan apa huruf jar tambahan. Kemudian kullu sani' kullu mubtada wa kullu mudhaf sani' mudhafun ilaih wa huwa harfatin wa ta'atifah ma yajuzu an takuna mausulan ismiyah ma'tufan 'ala kull wa yajuzu an takuna harfiyan masdariyan hiya wa madkhuluha fi ta'wil masdarin ma'tuf 'ala kull. Kemudian ma di sini kullu sani' wa masana' boleh di'rab dengan dua sisi. Yang pertama isim mausul diatafkan kepada kull kullu sani' walladhi sana'ahu gitu kan. Wa yajuzu an takuna harfiyan boleh dibawa kepada ma harfiyah masdariyah yang mana dia ma bersama yang dimasukinya dari fi'il pada ta'wilan masdar diathafkan kepada kull. Berarti apa kullu sani' wa sun'uhu ya kan? Atau sun'atu. Sun'uhu. Wa jumlah sana'a wa fa'iluhu al-musatir fiha 'ala al-wajh al-awwal la mahalla la silah mausul khabar al-mubtada mahdhuf wujuba. Maka jumlah sana' bersama fa'ilnya yang mustatir di atas sisi yang pertama yaitu dijadikan maknya sebagai isim mausul maka jumlah sana' tidak ada mahal dalam i'rab. Wa khabar al-mubtada mahdhuf wujuban khabar mubtada yani khabarnya kul ya bersama ma sana' itu mahdhuf wujuban muqtarinan ya takdirnya muqtarinan bersama ya selalu bersama-sama. Kullu sani' wa ma sana'. Kemudian wa qabla hal la yakunu khabara 'an alladhi khabaruhu qad umira. Wa huwa harfu 'athfin qabla dhurf muta'alliq dengan istaqarr pada bagian sebelumnya tadi. Ya, semuanya dengan istaqarr. Ada istaqarr wa ba'da kemudian juga qabla dan dia mudhaf halim mudhafun ilayh. La nafya yakun fil mudhari naqis. Isimnya dhamir musatir fihi jawaz atarnya huwa kembali kepada apa? Hal ya. La yakunu la yakunu al-hal khabara. Wa qabla halin la yakunu khabara. Dan sebelum hal, yang mana hal itu tidak jatuh sebagai khabar. Khabara, khabar yakun, mansub. Kemudian jumlah dari yakun bersama isim dan khabarnya pada mahalnya jar sifat bagi hal. Karena dia jumlah datang setelah nakirah. Qabla halin la yakunu khabara. Istaqor. Pembuangan itu mesti juga sebelum hal, yang mana halnya tidak jatuh sebagai khabar bagi anilladzi khabaruhu qad ubmira. Anilladzi jar majrur muta'alliqun khabar. Bisa ya khabar karena dia masdar mengandungi mana fi'il. Jar majrur muta'alliqun khabar. Kemudian khabar khabaruhu, khabaruhu sebagai mubtada dan dia mudhaf fa'il muttasil yang mabni ala dhamm fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Qad harfu tahqiq ubmira fil madhi wa min al majhul. Naibu fa'il mustatir fihi jawazan taqdimi huwa, kembali kepada khabar. Anilladzi khabaru qad ubmir. Ya, sebelum hal, yang mana halnya tidak jatuh sebagai khabar bagi yang khabarnya qad ubmir. Yang khabarnya telah diidmarkan. Ka darbi al-'abda musian wa atam. Darbi al-'abda musian, ya. Situ aja. Ka darbi al-'abda musian. Di sini khabarnya mahdhuf. Darbi al-'abda musian. Pukulanku terhadap budak yang bersalah, hasilun itu terjadi, dibuang, wajib. Ya. Karena dia khabarnya jatuh setelah hal. Musian ini hasilun, dibuang. Jatuh sebagai jatuh khabarnya setelah hal. Yang mana halnya di sini musian, tidak bisa dijadikan dijadikan sebagai khabar. Boleh enggak darbi al-'abda musiun? Nanti sama yang rusak kan. Karena bukan yang disalahkan, bukan pukulan dia. Ini maksud adalah musi sebagai sifat bagi abd. Itu lihat qabla halin, di antara tempat di mana wajib khabar dibuang adalah sebelum hal, khabar yang datang sebelum hal, yang mana hal ini tidak bisa dijadikan sebagai khabar. Dari mubtada, anilladzi mubtada, dari mubtada yang khabarnya diidmarkan. Borbiya al-abdu musian, ya, borbi mubtada dia. Dan borb diutafahkan sehingga dia beramal. Al-abda maf'ulnya borb, musian halnya. Dari al-abd, ya, ambilnya borb. Mana khabarnya? Mahdhuf, hasilun. Ya. Wa atam tabyini al-haqqa manutan bil hikam. Kemudian wa atam au harfatin. Wa atam tabyini. Atam di situ sebagai mubtada dan dia mudhaf tabyin, mudhaf ilaih. Kemudian ya mutakallim wa mutasil mabni 'alal fath fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Dan dia, ya di sini fa'ilnya tabyin, idhafah masdar ila fa'ilih. Ya, idhafah masdar ila fa'ilih. Ya. Al-haq maf'ul bih bagi tabyin. Manutan hal dari fa'il. Ya. Fa'ilnya kana ya mahdhuf. Kana gitu. Kana manutan. Jadi manutan itu hal dari fa'il kana. Fa'il kana ya mahdhuf yang kembali kepada al-haq. Ala ghirari maqaddarnahu fil ibarah al-ula bil hukm mudin jarmajul muta'alliq bi qawlihi manudan wa taqdir atammu tabyini al-haq idha kana ay wujida huwa ay al-haq hala kaunihi manudan bil hikam. Taqdirnya di sini atammu tabyini, penjelasan saya yang paling sempurna, ya, al-haq terhadap al-haq idha kana itu terjadi apabila ai wujida didapati al-haq halakauni manutan bil hikam, tatkala dia dikaitkan dengan hikam. Dan insyaallah kita akan ulang lagi ya penjelasannya pada kesempatan berikutnya. Ya subhanallah bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.